بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين رحمكم الله، والحمد لله kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali berkumpul dalam talabul ilm pada malam ke-23 dari bulan Ramadan ini. Dan kita tentunya mengetahui keutamaan 10 hari terakhir yang telah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersungguh-sungguh mencari satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar, lebih terkhusus lagi pada malam-malam ganjil dari 10 malam terakhir itu. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita berusaha dengan kesungguhan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang tegak melaksanakan ibadah pada malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni segala dosa yang pernah dia kerjakan. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Ahkamut Ta'amul Ma'al Jin wa Adabur Ruqyah Syar'iyyah. Dan telah kita sebutkan bahwa kita telah melalui bahagian pertama dari kitab ini, hukum-hukum seputar bermuamalah dengan kaum jin, tentang sifat-sifat jin, tempat-tempat yang biasanya mereka berada di tempat tersebut. Semuanya telah kita jelaskan, sehingga kita masuki pembahasan yang kedua, yaitu pembahasan tentang ar-ruqyah. Beliau berkata, hafizahullah ta'ala, ta'arifu ruqyati lughatan wa syar'an. Definisi ruqyah secara bahasa, demikian pula secara syar'i. Qala al-Fayruz Abadi fil qamus al-muhit. Berkata al-Fayruz Abadi dalam al-qamus al-muhit, ar-ruqyatu bid-dhammi al-uzatu والجمع رقى. رقيه itu dengan bidhammah, arru, ra yang bidhammah, maknanya adalah al-uzah, perlindungan, perlindungan diri. Dan jamak dari ar-ruqyah adalah ar-ruqa, jamaknya ruqa, mufradnya, tunggalnya ruqyatun. Wa qala al-Fuyumi fil misbah al-munis, Al-Qayyum menyebutkan dalam Al-Misbah Al-Munir raqa raqiyan min babi rama. Raqa raqiyan itu dalam bentuk wazan rama. Kalau rama, rama yarmi, maka raqa raqa yarqi. Maknanya awadzuhu billah atau uzatuhu billah, berlindung diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ar-ruqyah itu secara bahasa artinya perlindungan, perlindung diri. Dan berkata pula Ibnu al-Athir dalam an-nihai fi gharib al-hadith, ar-ruqyatu al-uzah allati yulqa biha sahibul afati kalhumma wassar'in wa ghairi dhalika min al-afat. Ruqyah itu adalah berta'awudz, berlindung diri, yang dengannya seseorang yang memiliki penyakit diruqyah seperti al-humma, ya, demam atau yang semisalnya, wasara dan kerasukan dan yang lainnya dari berbagai macam penyakit. Wa qala fi lisanil arab, disebutkan dalam lisanul arab makna ruqyah al-uzah. Ya. Al-uzah وجمعها ya di sini kelihatannya ada yang terputus, mestinya disebutkan وجمعها رقى ya رقى. Nah الراقي رقيا, ini enggak ada taknya ya, رقيا gitu masdarnya. Raqiyan disebut raqiyan, disebut juga ruqiyatan dan disebut pula ruqiyan. Ya. Nah. Raqiyan, ruqiyatan, ruqiyan. Idza awwadha wa nafatha fi 'uzatihi, apabila dia berlindung diri dan meniupkan pada saat berlindung diri. Ini semua penjelasan secara lugah, secara bahasa makna ruqyah. Nah, jadi ruqyah itu pakai qaf ya. Ruqyah. Karena ada sebagian keliru dalam penyebutannya. Dia mengatakan ruqyah. Kalau ruqyah itu melihat. Kalau ruqyah, meruqyah. Nah, itu dibedakan. Kalau ruqyah seperti ruqyatul hilal, melihat hilal. Ruqyah itu pakai hamzah. Nah. Kadang-kadang sebagian menyebutkan ini si fulan butuh diruqyah. Keliru. Butuh diruqyah. Mau dilamar apa? Di ru'yah. Ru'yah yang dilihat berarti. Nah. Wa amma ta'rifur ruqyati syar'an, adapun pengertian ruqyah secara syariat, istilah, fahiya ta'awidhu bil ayatil qur'aniyati wal adhkari wal ad'iyati nabawiyati, yaitu berlindung diri dengan ayat-ayat Al-Quran dan zikir-zikir serta doa-doa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ya tentu ada tujuannya. Ya. Sebagian para ulama menyebutkan tambahan untuk apa? Li talabi syifa. Meruqyah itu untuk mengharapkan kesembuhan minal amrad, al-udhwiyyati war-ruhiyyah, dari berbagai macam penyakit, penyakit tubuh, jasad, atau penyakit ruh, penyakit batin. Ya. Dan dari sini menjelaskan kepada kita bahwa ruqyah itu tidak khusus untuk menyembuhkan penyakit batin atau penyakit-penyakit yang hubungannya dengan ghaib, dengan jin. Ya, karena ada sebagian mereka menyangka bahwa yang namanya ruqyah yaitu hubungannya dengan orang yang kerasukan, orang yang terkena sihir, orang yang terkena penyakit ain. Padahal ruqyah itu tidak terkhusus pada penyakit yang hubungannya dengan jin saja, tidak. Ruqyah itu merupakan penyembuhan yang menyembuhkan ruhiyah, yang menyembuhkan ya, yang hubungannya dengan gangguan jin, demikian pula penyakit, penyakit tubuh, penyakit jasad. Nah, dalam hal ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, manusia dalam menilai ruqyah itu terbagi menjadi tiga bahagian. Kelompok yang pertama, mereka yang menyangka bahwa ruqyah itu hanya terkhusus pada hal-hal yang hubungannya dengan gangguan jin. Mereka menyangka bahwa ruqyah hanya dalam hal itu saja. Ya. Tidak kepada yang lainnya. Nah. Padahal dalil-dalil menunjukkan bahwa penyakit jasad pun bisa disembuhkan dengan ruqyah. Nah. Bahkan kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, "Inna ar-ruqa wal 'azaim laha atharun 'ajibah." Ya. Sesungguhnya ruqyah itu ya, dan membaca wirid-wirid syar'i itu memiliki pengaruh yang luar biasa. Ya. Yang ajibah, yang sangat menakjubkan. Tataqa'dul uqul ila al-wusul ila kunhiha. Ya. Yang kadang-kadang akal itu tidak mampu untuk mengetahui hakikatnya. Nah. Penyakit yang hubungannya dengan tubuh seseorang itu disembuhkan dengan ruqyah. Dan itu warid dari Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Naam. Dalam riwayat Al-Imam Muslim dari hadis Uthman bin Abi Al-As Al-Thaqafi radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, suatu ketika Uthman ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, dia merasakan sesuatu yang menyakiti tubuhnya, dia merasa sakit. Nah, maka dia mengeluhkan itu. Maka dia meminta nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wa sallam mengatakan, "Dha' yadaka 'ala alladhi ta'lam min jasadik." Letakkan tanganmu di tempat yang engkau merasakan itu sakit. Mana saja? Sakit di tangan atau di dada atau di mana? Letakkan tanganmu, lalu kamu mengatakan bismillah, bismillah, bismillah 3 kali. Lalu setelah itu mengatakan a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Aku berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaannya dan kekuasaannya dari kejahatan yang aku rasakan dan aku yang khawatirkan. Ucapkan 7 kali. Jadi baca basmalah 3 kali dan baca ucapan a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadziru sebanyak 7 kali sambil tangan itu diletakkan di tempat yang kita merasakan sakit. Sakit di sini menunjukkan keumuman, sakit apa saja. Nah, sakit kepala, letakkan di atas kepala, bacakan ruqyah. Nah, sakit di dada, bacakan ruqyah. Nah, ya, kadang-kadang ada satu penyakit yang mungkin divonis oleh dokter bahwa ini harus diselesaikan dengan operasi. Tapi subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala biiznillah wa biqudratillah jalla wa ala, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesembuhan. Nah, ini yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, laha atharun ajiba tataqa'adul uqul ila al-usul ila kunhiha, bahwa ruqyah itu memiliki pengaruh yang luar biasa. Akal ini kadang-kadang bingung. Nah, untuk mengetahui hakikatnya. Tapi tentunya di sana adalah qudratullah, dan ini kembali kepada keyakinan. Ya. Keyakinan seseorang dan tawakal seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat memberikan pengaruh pada ruqyah itu. Nah, semakin lemah keyakinan, semakin menunjukkan kurang berpengaruhnya ruqyah pada seseorang. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ada seorang merasakan sakit, ya, Rasulullah ajarkan, apakah penyakit itu luka, ya, luka di salah satu bagian tubuhnya, atau bernanah, kurhah atau jurh, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan telunjuknya beliau, ya, meludahi ludah kecil. Nah, kemudian disentuhkan di tanah. Ya, sentuhkan di tanah, kemudian diangkat, lalu diletakkan di tempat di mana yang sakit, sambil Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina liyushfa bihi saqimuna biizni rabbina, bismillahi turbatu ardina, tanah yang ada di negeri kita ini, biriqati ba'dina, dengan ludah, air ludah dari sebagian kami. Yushfa saqimuna, yang dengannya seorang disembuhkan dari penyakitnya. Biizni rabbina, dengan izin dari Rabb kami. Nah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam hadis itu luka. Nah. Ya. Cuman kadang-kadang kurangnya pengaruh disebabkan karena kurangnya keyakinan bagi sebagian mereka. Lebih percaya dengan resepnya orang Cina daripada resep Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau namanya obat Cina, 500 ribu dibeli sama dia. Nah, resep Rasul gratis. Murah meriah. Nah. Ya. Enggak perlu capek-capek mencari apa itu bahannya. Nah, bahannya di mana? Ya, dalam Al-Qur'an Karim, dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi shudur. Wahai sekalian manusia, telah datang nasihat dari Allah, dari Rabb kalian, dan penyembuh apa yang terdapat di dalam hati. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'. Kami menurunkan Al-Qur'anul Karim, yang Al-Qur'an itu merupakan shifa. Di sini Allah Jalla wa'ala menyebutkan secara mutlak. Nah, oleh karena itu para sahabat, mereka meruqyah dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang meruqyah dengan Al-Fatihah, ada yang meruqyah dengan Al-Mu'awwidzatain. Falhasil secara umum, ayat-ayat Allah di dalam Al-Qur'anul Karim seluruhnya adalah ayat-ayat ruqyah. wa nunazzilu minal Qur'an, kami menurunkan minal Qur'an, min di sini bukan berarti sebagian, untuk menjelaskan bahwa Al-Qur'anul Karim itu adalah shifa, penyembuh. Nah, maka seorang muslim hendaknya menanamkan keyakinannya. Maka dari sini dan hadis-hadis yang lain menunjukkan bahwa meruqyah itu tidak hanya terbatas pada gangguan jin, tapi bersifat menyeluruh. Nah, yang kedua, kelompok manusia yang kedua, mereka yang hanya bersandar kepada ruqyah itu saja, tidak memperhatikan ada alternatif yang lain. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan bagi kita untuk berusaha mencari alternatif yang disyariatkan, yang dibolehkan secara syar'i dan dibolehkan secara ilmu kesehatan. Telah kita sebutkan beberapa hadis sebelumnya, Nabi alaihi wasallam mengatakan tadawwa ya ibadallah, berobatlah kalian wahai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dianjurkan. Jadi bukan hanya dengan mencukupkan diri dengan ayat-ayat Allah, tapi kalau di sana ada alternatif yang lain, maka itu yang kita lakukan. Madu misalnya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk berobat dengan madu. Nah, maka salah sebagian orang mengatakan, sudah saya cukup dengan ayat saja, enggak perlu minum madu, enggak perlu yang lain-lainnya, enggak perlu. Kalau dibutuhkan minum madu, minumlah madu. Kalau dibutuhkan resep dokter, minum. Nah, selama itu tentunya dalam sesuatu yang dipercaya. Tidak mengapa. Dalam riwayat Imam Muslim, ada seorang datang kepada Rasulullah SAW mengeluhkan saudaranya. Saudaranya sakit perut. Nah, kata Rasulullah SAW, istihil asal, minumkan dia madu. Pulang dia, dia minumkan saudaranya madu. Dia minum madu, tambah sakit. Datang lagi dia kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sudah saya minumkan, tambah sakit. Kata Rasulullah, minumkan dia madu. Pulang lagi dia. Dia minumkan kepada saudaranya, tambah sakit. Datang lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sudah saya berikan, tapi semakin bertambah sakitnya. Kata Nabi alaihissalam, sadaqallah wa kadzaba batnu akhi. Maha benar Allah, dusta itu perut saudaramu itu. Perut saudaramu bohong. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan bahwa madu itu obat. Ya. Kalau kemudian tidak diterima oleh perut saudaramu itu, maka perut saudaramu itu bohong. Nah, ya. Minumkan. Diminumkan. Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesembuhan. Al-habbatu sawda syifa'u min kulli da. Al-habbatu sawda itu adalah obat dari segala macam penyakit. Menunjukkan bahwa kita dianjurkan. Ya. Ada sebagian orang-orang Oranyin dari suku Uainah, mereka datang ke Madinah. Tidak cocok dengan kondisi Madinah, mereka sakit akhirnya. Maka mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengeluhkan tentang penyakit mereka. Maka Nabi alaihi wasallam memerintahkan mereka mendatangi penggembala yang ada di tempat fulan, lalu kemudian meminta untuk diperahkan susu unta dan air kencing unta agar mereka meminumnya. Rasulullah tidak mengatakan kamu ruqyah saja, ayat yang tidak diperintahkan untuk mencari sebab. Jadi ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam hal ruqyah ini kita wasat, pertengahan. Ya, tidak mengatakan bahwa ruqyah itu khusus pada gangguan jin, tapi juga kita mengatakan dalam penyakit-penyakit jasad juga bisa menyembuhkan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kita juga dianjurkan untuk mencari alternatif yang lain. Ya, dengan pengobatan-pengobatan yang dibolehkan secara syar'i yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau secara ilmu kedokteran. Kemudian kita masuki masalah yang berikutnya, syurutur ruqa asy-syar'iyyah. syarat-syarat ruqyah yang disyariatkan. Kapan ruqyah itu menjadi sesuatu yang syar'i? Karena ruqyah itu ada yang tidak syar'i, ada pula yang syar'i. Seorang harus melihat. Dan ini juga penting, ma'asyarul muslimin rahimakumullah, agar kita tidak salah langkah ketika kita hendak meruqyah. Lirruqyah syar'iyyati syurutun dzakaraha ahlul ilm. Ruqyah syar'i itu ada beberapa syarat yang disebutkan oleh para ulama tamyizan laha amma yudadduha, untuk membedakan antara ruqyah-ruqyah yang syar'i dan yang bertentangan dengannya. Minar ruqa al-mubtada'ah wasyirkiyah, dari ruqyah-ruqyah bid'ah dan ruqyah-ruqyah syirik. Bal wa ajma'u 'alaiha, dan bahkan mereka sepakat atas hal ini. Jadi penting, karena ruqyah itu hubungannya dengan syariat. Nah, maka karena berhubungan dengan syariat, maka di situ ada adab-adab yang harus kita perhatikan, ada hukum-hukum yang harus kita fahami. Tidak hanya sekedar meruqyah lalu kemudian tidak memperhatikan hukum-hukum ini. Inilah yang menyebabkan kebanyakan dari mereka akhirnya menyimpang dari tata cara ruqyah yang sebenarnya. Pelanggaran-pelanggaran terjadi di mana-mana. Ya. Macam-macam jenis pelanggaran mereka. Ada yang memang tujuannya untuk mencari harta. Ya. Di antara mereka ada yang untuk mencari popularitas. Senang betul kalau dikatakan Pak Dokter Ruqyah. Spesialis Ruqyah. Nah ini ma'asyar ikhwah rahimakumullah. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani fi Fathul Bari. Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutkan dalam Fathul Bari, wa qad ajma'a al-ulama 'ala jawazi ar-ruqa 'inda ijtima'i thalathati syurutin. Nah, telah bersepakat para ulama tentang bolehnya meruqyah apabila terkumpul tiga syarat. Ya, difahami ucapan Al-Hafiz ini bahwa kalau terpenuhi tiga syarat ini, sepakat para ulama tentang bolehnya. Bukan berarti bahwa syarat itu hanya tiga ini saja. Ya. Namun tiga syarat ini adalah syarat yang para ulama sepakat tentang bolehnya meruqyah. Nanti ada syarat-syarat yang lain yang akan kita sebutkan. Yang pertama, ayyakuna bi kalamillahi ta'ala wa bi asma'ihi wa sifatih. Hendaknya ruqyah itu dengan kalamullah, dengan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, seperti membaca Al-Fatihah atau membaca Al-Mu'awwidzatain atau membaca ayat Kursi atau membaca Suratul Baqarah atau ayat-ayat yang lainnya. Secara umum, seluruh ayat-ayat Al-Qur'anul Karim adalah ruqyah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, la ba'sa ayyadqiya ar-rajulu bi kitabillah wa ma yu'rafu min dzikrillah. Tidak mengapa seseorang itu meruqyah dengan kitabullah, dengan Al-Qur'an, dan apa yang diketahui dari zikir, zikrullah, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Au bi asma'ihi wa sifatih, atau dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang kita sebutkan tadi, bismillah, itu kan dengan nama Allah. A'udhu bi'izzatillah wa qudratihi, berlindung diri dengan izzatullah, dengan kudratullah. Itu adalah sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ya, terjadi khilaf di kalangan para ulama, apakah seorang ketika meruqyah harus yang ada disebutkan nas di dalam dalil atau boleh seorang itu mengucapkan yang penting ya dari nama Allah atau dari sifat-sifat Allah meskipun tidak ada bimbingan hadis nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Namun tentunya kalau yang ingin lebih selamat ya mencari yang syar'i. Dalam artian mengambil apa yang telah ada nasnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik. Yang kedua, bil lisanil arabi au bima yu'rafu ma'nahu min ghairihi, dengan berbahasa Arab. Ya. Atau yang diketahui maknanya dari selain bahasa Arab. Nah. Ya. Kenapa beliau mengatakan bil lisanil arabi, dengan bahasa Arab? Jangan sampai ada orang, misalnya orang Indonesia datang ke Yaman ngobati pakai bahasa Indonesia. Bingung mau apa ini orang. Nah. Bahasa dari planet mana ini? Tentunya ya kan heran mereka ini apa yang diucapkan. Nah. Ya. Maka intinya adalah difahami. Diketahui maknanya. Ya. Dengan bahasa Indonesia misalnya seorang, semoga Allah Subhanahu wa taala, ya Allah sembuhkanlah, sesungguhnya Engkau Maha Penyembuh. Itu kan ruqyah. Tapi difahami maknanya. Kalau kemudian ada seseorang yang kita datang untuk untuk kemudian orang itu meruqyah, lalu dia mengucapkan kalimat-kalimat asing, ngomongnya enggak keruan, ngomong apa ini? Nah, enggak jelas bahasa Jawa, bukan bahasa. Bahasa apa ini? Nah. Ya. Nah, ini hati-hati jangan. Ya. Banyak komat kami, macam-macam, ngomong apa? Ya. Kalau perlu katakan pada orang, tolong kerasin biar kita dengar. Ngomong apa sih kamu itu? Komat kamu, ngomong apa ini? Jangan-jangan mantra sihir. Iya kan? Tolong dikerasi suaranya. Jangan mau, pokoknya kamu ikut saja. Kamu kan ingin sembuh, pokoknya ikut saja. Oh, jangan seperti itu. Nah, harus difahami maknanya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "I'ridu 'alayya ruqyakum." Perlihatkan kepada saya cara kalian meruqyah di mana? Fa innahu la ba'sa birruqya ma lam takun syirka. Karena tidak mengapa ruqyah itu selama tidak mengandung kesyirikan. Maka Rasulullah meminta, "Anda bagaimana cara Anda meruqyah?" Nah, perlihatkan agar tidak ada ketersamaran. Jangan sampai yang diucapkan dalam antara sihir, kekufuran, syirikan, meminta tolong pada syaitan dalam keadaan kita tidak mengerti, tidak tahu. Ya. Yang ketiga, ayya'taqida anna ar-ruqyata la tu'assir bidhatiha bal bidhatillahi ta'ala. Hendaknya seorang itu meyakini bahwa ruqyah itu tidak memberikan pengaruh pada ruqyah itu sendiri. Artinya apa yang disebutkan, bacaan-bacaan disebutkan itu tidak memberi pengaruh secara zat dari ruqyah itu, tapi yang beri pengaruh itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menguasai seluruh alam. Di tangan Allah manfaat dan kemudaratan. Biyadihi an-naf'u wad-dharr. Wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk. Jangan engkau berdoa kepada selain Allah yang tidak mendatangkan manfaat dan tidak pula mendatangkan mudarat. Maka yang mendatangkan manfaat dan kemudaratan itu adalah Allahu Jalla wa Ala. Nah. Bukan ruqyahnya itu. Nah, itu. Jadi seorang harus yakin ketika diruqyah bukan karena bacaannya. Nah. Dan bukan karena yang meruqyahnya. Hati-hati. Seorang harus yakin bahwa yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu hanya sebagai perantara saja. Nah. Yang menyembuhkan Allah. Ini harus diyakinkan. Nah, dari sini kan berarti pentingnya seseorang yang hendak meruqyah itu memberi nasihat kepada orang yang hendak diruqyah. Nasihati dengan cara yang baik. Jangan begitu datang lalu kemudian di ruqyah begitu saja terus pergi. Nah, tanpa ada nasihat, perlu untuk diberikan nasihat. Apa yang perlu dia lakukan, apa yang wajib yang harus dia kerjakan, apa yang harus dia tinggalkan dari kemungkaran, dan tanamkan keyakinan pada diri orang yang sakit tersebut bahwa yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan yang meruqyah. Nah, ini penting ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan di sana ada syarat-syarat yang lain yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya orang yang meruqyah, hendaknya orang yang meruqyah itu diketahui kesolehannya, diketahui kebaikannya, kesolehannya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ruqyah itu kan hubungannya dengan doa. Ya. Sehingga sangat erat sekali hubungannya dengan dikabulkannya dan tidak dikabulkannya doa tersebut. Nah, kalau orang itu orang yang gemar melakukan kemaksiatan lalu meruqyah, apakah dikabulkan doanya? Dia makan dari hasil yang haram, dia minum dari hasil yang haram, dia menyangkan dirinya dari hal-hal yang haram, apakah mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, itu. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu Maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik pula. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah Subhanahu wa taala itu menerima dari orang-orang yang bertakwa. Nah, maka ini penting. Dibutuhkan kesalehan, dibutuhkan ketakwaan pada saat meruqyah. Syarat yang berikutnya yang disebutkan oleh para ulama, hendaknya seseorang yang meruqyah itu mengerti tentang hukum-hukum ruqyah, sehingga dia tentunya dari kalangan ahli ilmu, mengerti ilmunya. Tidak semua orang, orang jahil yang tidak mengerti juga meruqyah. Nah, ya, hendaknya mengerti. Kenapa? Agar dia bisa membedakan mana yang disyariatkan dan mana yang tidak disyariatkan. Ini penting sekali. Kebanyakan dari kalangan mereka yang meruqyah tidak mengerti tentang syariatnya, tidak tahu syarat-syaratnya, adab-adabnya, hukum-hukumnya, akhirnya mereka terjatuh ke dalam pelanggaran syariat. Seperti misalnya di antara mereka ada yang meruqyah dengan kaset. Nah, rupanya dia enggak ingin repot-repot, tidak ingin terambil waktunya, maka dia rekam suaranya terus di setel. Terus itu aja di setel. Nah, ini tidak disyariatkan sama sekali. Yang syar'i itu adalah seorang langsung meruqyah secara langsung. Nah, ya. Dan satu orang diruqyah, satu orang tidak dikenal yang namanya ruqyah jama'iyah. Ruqyah jama'ah. Suaranya serba jama'ah. Nah, ruqyah jama'ah dikumpulkan. Nah, itu satu orang baca, ya, yang lain pada teriak-teriak tunggu kapan jin masuk ke dalamnya. ya. Satu-satu, yang satu di rukyah, terus satu lagi di rukyah. Nanti kerepotan orang. Ya makanya jangan dia sendirian yang rukyah. Cari yang lain. Jangan dia yang menokohkan dirinya. Kalau berhasil, wah. Ya, dia apa? Membusungkan dadanya. Nih dokter rukyah ini, ahli ngerukyah. Merasa berhasil, buka klinik dia. Nah, akhirnya kan terjatuh dalam sekian kesalahan-kesalahan, penyimpangan. Nah, dia harus mengerti, mengenal sunnah. Dan termasuk di antara persyaratan bahwa di dalam meruqyah tidak diperbolehkan seorang terjatuh dalam perkara yang haram. Perkara yang haram. Seperti apa? Khalwat. Nah, yang sakit itu wanita. Ya, maka didatangkan ahli ruqyah ini. Datang. Oh. Ini dia harus tenang. Harap keluarganya semuanya pergi dulu. Ya, keluar dari kamar dulu. Ini saya butuh konsentrasi betul ini untuk ngeruqyah ini si fulana ini. Nah. Karena jinnya luar biasa ganas. Nah, kan yang dimasuki ya umurnya baru 17 tahun misalnya. Allahu musta'an. Akhirnya khalwat. Ya, ditambah senang setannya, iya kan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa syaitanu salisuhuma." Tidaklah seorang itu berkhalwat dengan seorang wanita, setan yang ketiga, berarti ngundang setan. Tambah senang setannya. Nah, akhirnya yang ngerukyah bisa jadi setan juga itu. Nah, termasuk juga di antara pelanggaran, seenaknya meraba. Nah, apalagi yang terkena itu perempuan, luar biasa. Jinnya dikasih, jinnya diraba semua. Alhamdulillah. Nah, ya. Akhirnya bukan cuma ngeruqyah, ngeruqyah betul, ruqyah dan ruqyah. Nah, dan ini haram, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Ya, itu boleh kan? Lalu gimana kalau perempuan? Ya dibacakan saja. Ya. Dan sebaiknya perempuan juga yang meruqyah. Nah. Kalau terpaksa, ya dibacakan saja, dibacakan terus, dibacakan. Nah, tapi jinnya lari ke sana kemari. Dari mana kamu tahu? Yang ngomong jinnya lah, ya. Dari mana kamu tahu kalau dia itu jujur? Dia bilang saya di kepala, padahal dia di kaki. Dari mana kamu tahu? Ya. Termasuk di antara pelanggaran syariat tadi. Penyiksaan. Ya. Nah, ketika dia memvonis misalnya bahwa apa jinnya lari ke tangannya, dipukul tangannya, dipukul. Nah, dia kalau tangan masih mending, kalau di leher, ya. Nah, bisa masuk UGD langsung. Nah, terjadi masalah sorahimukumullah. Bahkan di antara mereka entah dari mana apakah ucapan jin itu yang mengatakan bahwa dia berada di bagian lehernya itu pakai besi panas kayak dibakar coba luar biasa kesakitan ini orang. Nah, menyangka bahwa itu rukyah syar'i, yang rukyah juga ngaku sebagai ahlu sunnah. Musibah. Nah, nanti ada hukum tersendiri tentang hukum memukul jin, memukul orang yang kesurupan itu gimana? Nah, hal-hal yang seperti ini, masyaAllah, ikhwah rahimakumullah, harus diperhatikan. Kemudian juga di antara syarat bahwa yang meruqyah tidak boleh menjadikan ruqyah itu sebagai hirfah sebagai apa mata pencahariannya, sebagai pekerjaan tetapnya, yang seperti kita sebutkan sebelumnya, klinik ruqyah setiap hari buka mulai jam 7 sampai jam 5, hari libur tutup. Hah? Hari Minggu atau hari-hari besar tutup, kayak dokter. Nah, ya. Orang kesurupan itu kapan saja. Nah, dia menampakkan diri. Padahal siapa saja bisa meruqyah. Nah, tidak terkhusus kepada orang tertentu. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adab-adab yang harus diperhatikan, syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam meruqyah. Nah, karena sebagian mereka menjadikan itu sebagai mata pencahariannya, sehingga betul-betul dimanfaatkan, sehingga menghilangkan keikhlasan. Ikhlas. Seorang meruqyah itu sangat dibutuhkan. Ikhlas. Al-ikhlas. Al-ilm. Taqwallah. Nah, at-tadarru, tidak menyombongkan diri, merendah dan meyakini bahwa yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan siapa-siapa. Nah. Wa li Syekh al-Islam Ibn Taimiyah rahimahullah kalamun nafisun fi mas'alatina hadhih. Dan Syekh al-Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mempunyai ucapan yang sangat bagus sekali dalam permasalahan ini. Beliau menyebutkan sebagaimana yang disebutkan dalam majmu'ul fatawa, kata beliau, wa amma mu'alajatul masru' birruqa wat-ta'awudzat fahadha ala wajhain. Adapun mengobati orang yang kemasukan jin dengan ruqyah atau at-ta'awudzat, memohon perlindungan kepada Allah, maka ini terbagi menjadi dua. Fa in kanat ar-ruqa wa at-ta'awiz mimma yu'rafu ma'naha wa mimma yajuzu fi din al-islam an yatakallama biha ar-rajul. Apabila ruqyah yang digunakan dan ta'awuz yang digunakan itu diketahui maknanya dan boleh di dalam Islam seseorang mengucapkan kalimat-kalimat itu secara syar'i, boleh. Da'yan lillah, dan dia berdoa kepada Allah. Zakiran lahu, berzikir kepada Allah. Wa mukhatiban li khalqihi, dan Allah ya membolehkan itu kepada makhluknya. Wa nahwi dalik, dan yang semisalnya. Fa innahu yajuzu an yurqa bihal masru' wa yu'awwad, maka boleh orang yang kelasukan itu diruqyah dengannya dan di ta'awud. Nah, jadi itu harus difahami maknanya, sehingga kita mau tahu ini boleh tidak diucapkan kalimat yang seperti ini. Fa innahu qad thabata fi sahihi 'anil nabiy sallallahu alaihi wa sallam annahu adina fi ruqa ma lam takun syirka. Disebutkan di dalam sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau membolehkan ruqyah selama tidak mengandung kesyirikan. Waqala, dan Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, man istata'a minkum an yanfa'a akahu falyaf'al. Siapa di antara kalian yang mampu memberi manfaat kepada saudaranya, maka hendaklah dia melakukannya. Ya. Siapa mampu memberi manfaat, hendaklah dia melakukannya. Sebab kadang-kadang seorang yang sakit itu dia tidak ingin minta untuk diruqyah. Karena ada pembahasan tersendiri, hukum meminta ruqyah. Nah, tapi kalau misalnya seorang ya punya kesempatan dan dia melihat si fulan ini kelihatannya ada sesuatu, ya, gimana kalau kita ruqyah? Maka diruqyah. Dan itu termasuk di antara an-nafa, memberi manfaat kepada saudaranya. Meruqyah. Nah. Wa in kana fi dhalika kalimatun muharramah, namun apabila di dalam ruqyah itu terdapat kalimat-kalimat yang haram, misal seperti ayyakuna fiha syirkun, di dalamnya mengandung kesyirikan. Ya. Dia berdoanya kepada Abdul Qadir Jailan misalnya. Hah? Ila hadrati apa? Mustafa Al-Syaikh Al-Habib Al-Mustafa Al-Mukhtar Abdul Qadir Jailani misalnya. Nah, ada yang lainnya berdoa kepada selain Allah. Kalian perlu perhatikan ya. Gimana kalau yang ruqyah itu omongannya cepat, ya dilambat-lambatkan biar kita paham, kamu ngomong apa sih. Nah, oleh karena itu kalau seseorang mampu meruqyah dirinya, dia sendiri yang meruqyah dirinya, itu lebih afdal. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meruqyah diri beliau dengan membaca al-mu'awwidzah, al-mu'awwidzatain. Aw kanat majhulat al-ma'na, atau tidak difahami maknanya. Yahtamilu an yakuna fiha kufrun, ada kemungkinan di situ mengandung kekufuran. Falaysa li ahadin ayyarqa biha ayyarqiya biha wala ya'zim wala yuqsim, maka tidak diperbolehkan seorang meruqyah dengannya ya. Dan tidak boleh dia apa berkeinginan kuat untuk melakukan itu dan bersumpah dengan itu karena mengandung kekufuran. Wa in kana al-jinnu qad yanfaritu 'anil masru'i biha, meskipun kadang-kadang ya, mungkin ada seorang mengucapkan mantra-mantra ruqyah yang di situ ada kekufurannya, ketika dibacakan jinnya betul-betul pergi. Nah, meskipun ya, karena boleh jadi itu istidraj ya. Kenapa jinnya pergi ya? Karena dia sudah kafir, selesai masalah. Nah ya, dia sudah ngikut ya, dia amin-aminkan saja orang ini, berarti ya, sudah selesai. Dia pengen ganggu yang lain lagi, ini sudah cukup. Nah, meskipun keluar, oleh karena itu tidak diperbolehkan cara-cara yang haram, yang maksiat, yang kufur, nusyrah ya, menghilangkan sihir dengan sihir pula, nusyrah yang diharamkan, tidak boleh. Meskipun menghilangkan pengaruh sihir, tapi kalau dilakukan dengan sihir atau dengan cara yang haram, tidak diperbolehkan. Fa innama harramahu Allah wa rasuluhu dararuhu akthar min naf'i, karena apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, kemudaratannya itu lebih besar daripada manfaatnya. Wa qala aywan, beliau juga mengatakan, yaitu Syekhul Islam Tsaimin rahimahullah dalam Majmu'ul Fatawa jilid 19 halaman 13. ولهذا نهى علماء المسلمين عن الرقى التي لا يفقه معناها لأنها مظنة الشرك وإن لم يعرف الراقي أنها شرك. Oleh karena itu para ulama kaum muslimin melarang dari ruqyah yang tidak difahami maknanya, karena itu ya akan menjadi sebab terjatuhnya seorang dalam syirikan, meskipun yang meruqyah itu tidak tahu kalau itu syirik. Meskipun misalnya dia enggak tahu. Lah, terus kamu kenapa membaca ini? Ya saya dengar guru saya yang baca. Lah, artinya apa? Enggak tahu. Nah. Saya enggak tahu. Nah, itu mengandung kesyirikan. Tahu enggak? Enggak tahu. Saya ketika berguru 5 tahun dari guru saya dapatnya ini. Misalnya. Nah. Meskipun dia enggak tahu, tetap tidak diperbolehkan. Demikian pula yang beliau sebutkan dalam kitabnya Iqtida'us Siratal Mustaqim. Idza lam ya'rif ma'na al-ismi jaza an yakuna ma'nan muharrama. Apabila dia tidak mengetahui maknanya, maka dikhawatirkan ada kemungkinan itu memiliki makna yang haram. Fala yamtikul muslimu bima la ya'rifu ma'nah. Janganlah seorang muslim itu mengucapkan sesuatu yang dia tidak tahu maknanya. Wa li hadza kurihati ar-ruqa al-ajamiyah kal-ibraniyah aw as-suryaniyah aw ghairiha. Oleh karena itu dibenci meruqyah dengan bahasa-bahasa ajam. Seperti bahasa Ibrani, bahasa Suryani. Khaufan ayyakuna fiha ma'anin la tajuz. Khawatir jangan sampai yang diucapkan itu makna-makna yang tidak diperbolehkan. Wa qala an-Nawawi fi syarh Muslim. An-Nawawi mengatakan dalam syarah Muslim, al-madhu fi tarki ar-ruqa al-muradu biha ar-ruqa allati hiya min kalamil kuffar. Pujian ketika seorang meninggalkan ruqyah yang dimaksud adalah ruqyah yang berasal dari ucapannya orang-orang kafir. Warruqal majhula, ataukah ruqyah-ruqyah yang tidak diketahui maknanya, majhul. Wallati bighairil arabiyyah, dan yang tidak berbahasa Arab sehingga tidak diketahui maknanya. Wa ma la yu'rafu ma'naha fa hadhihi madhmumah, dan yang tidak diketahui maknanya. Ini semua tercela. Ya. Li'ihtimali anna ma'naha kufrun aw qaribun minhu aw makruh, karena ada kemungkinan maknanya mengandung kekufuran atau mendekati kekufuran atau perkara yang dibenci. Wa amma ar-ruqa bi ayatil Qur'an wa bil adhkari al-ma'rufah fala nahya fihi bal huwa sunnah. Adapun meruqyah dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan dengan zikir-zikir yang ma'ruf, maka tidak terlarang, bahkan itu sunnah. Wa qad naqalul ijma'a ala jawazi ar-ruqa bi ayatillah wa adhkari Allah ta'ala, bahkan para ulama telah menyebutkan kesepakatan bolehnya meruqyah dengan ayat-ayat Allah dan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ala ma sabaqa dzikruhu min ijma'i ahli al-'ilm, dan berdasarkan apa yang telah disebutkan sebelumnya dari kesepakatan para ulama, ala anna ruqa la tushra'u bihalin idza kana fiha ma yukhalifu syar' al-mutahhar, bahwa meruqyah itu tidak disyariatkan dalam keadaan di sana terdapat ada yang menyelisih syariat yang suci ini. Falyahdhari raqul ghayat al-hadar min ar-ruqa bighairi syar'iyyah, maka hendaklah orang-orang yang meruqyah itu berhati-hati dari ruqyah-ruqyah yang tidak syar'i. Walyahdhar talibur ruqa min qabuli ruqa ghairi syar'iyyah, dan hati-hati pula orang-orang yang meminta diruqyah itu. Jangan sampai dia menerima ruqyah yang tidak syar'i. Dia hanya menerima saja. Pokoknya saya terima sembuh. Ya. Terserah kamu ngomong apa, ruqyahmu ruqyah apa, pokoknya terima sembuh. Tak pusing dia. Ya. Ya, orang mau bangun rumah, pokoknya terima jadi sudah. Ya. Nah, tak pusing. Yang penting sembuh. Nah, mungkin dia merasakan kesakitan. Akhirnya tidak lagi memperhatikan dari sisi syariat ini, syariat membolehkan apa tidak. Ruqyah sahharati wad dajjalin wal mubtadi'in adh-dhalin, seperti ruqyah-ruqyahnya para tukang sihir, para dajjal, ahlul bid'ah yang sesat, yang mengajarkan berbagai bid'ah-bid'ah kepada para pengikutnya, meskipun dalam perkara ruqyah. Nah, sampai di sini insyaallah wa akhiru da'wana. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.